kimcil mana iki mesti temane? Oh betoi bos, si kimcil ya ya le. Apa lo le? Mangga dicek. Yo, siji, siji, loro, telu, mangga. Yo, mende sifatmu kimcil ku jauh. Pedot karo kowe ra tau ono kabare wis ora jelas rupane jare ora bakal lali jebul nyatane yo endi kowe ra tau ngabari seprono tekan saiki dienteni ora kroso di SMS ora ceto jane kowe ki manungsa apa pancen setan tuwa rupo ayu ati blangsa omonganmu kan kepenak lambe kaya pedal becak ngomong ngene jebul maya wis dasare nek sifatmu kuwi jan marai mangkel delok kelanangan sing suke awamu langsung gatel apa meneh sing go ninja nek ra kuwi sing go FU wis marai awang elu dadi mremen loro untu aku wis ngerti aslimu jebule men produk palsu dimodali ninja FU gue iso dijaken tu neng omah sopan kudungan neng jobo koyo basingan walah cil asu tenan mende sifatmu kimcil kuwi jaluanmu neng modal rupo ayu sensasi neng Facebook jare oke blibi aneh padahal kuwi ming tai dan juga tidak berfiksi diumok ke liwat dinding padahal itu gak penting dikiranya gue ngefek sorry aja gue cuek lo gue emang cerdik cari muka biar eksis mestinya lo ngaca dirimu itu siapa tampan cuma cari muka tapi hati lo buaya ini mulut mulut gue biar jelek tapi kece mende sifatmu kincil ku jaluanmu neng modal rupo ayu karo lambemu sing lunyu neng golek lanangan milih ninja apa FU yen ora keturutan yo mesti wae didup pandasmu pasu mendes kuwi jeneng gayamu kincil kuwi jaluanmu meng paitan rupo karo lambemu sing lunyu nek didelokke rupamu yo pancen unyu-unyu basan wis kenal jero sifatku kaya wasu lho caramu kaya ngono waton cepet langsung minggat ra mikirke aku sapa saiki ngejak suloyo jane aku ki yo monggo nek arep minggat karemu sing penting aku wis tau ngrasake barangmu itu mende sifatmu kincilku jaluanmu meng modal rupo mende sifatmu.